Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsu wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى wa khairal hadiyati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kemudahan untuk bisa berjumpa kembali di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kemudahan-kemudahan untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita bermanfaat dan barokah. Amin. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih membahas tentang uzlah, yakni menjauhi keramaian, menjauhi banyaknya fitnah dan penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah masyarakat untuk menyelamatkan diri dari fitnah itu, menyelamatkan agama kita. Maka kita lanjutkan kembali hadis tentang masalah tersebut. Hadis yang ke-599. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku ayakuna khayra malil muslim ghanamun yattabi'u biha sya'afal jibal wa mawaqi al-qatri yafirru bidinihi minal fitan. Rawahul Bukhari. Wa sya'aful jibal a'laha. Hampir tiba saatnya harta seorang muslim yang terbaik adalah kambing yang ia gembalakan di puncak-puncak gunung, di tempat-tempat turunnya hujan, untuk menyelamatkan agamanya dari fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan makna sya'aful jibal ialah puncak-puncak gunung atau bukit. Ikhwana fillah a'azakumullah, hadis ini menunjukkan tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan sesuatu yang belum terjadi dan sesuatu tersebut terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan. Ini menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan itu berasal dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan nabi, tidak mungkin bisa menjelaskan kejadian-kejadian yang akan datang. Kemudian apa yang disampaikan terjadi sesuai dengan yang disampaikan. Pasti itu adalah berita dari Allah yang disampaikan melalui wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah nabi. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa akan ada di suatu saat di daerah tertentu penghasilan masyarakat kebanyakan dengan cara yang haram, dengan sistem yang haram, sehingga kaum muslimin saat itu kesulitan untuk bisa bekerja dengan cara yang halal. Maka saat itu uzlah adalah pilihan yang tepat untuk menghindari usaha-usaha yang haram untuk menyelamatkan agama, walaupun pekerjaannya dengan cara mengembalakan kambing di puncak-puncak bukit, di lembah-lembah. Semuanya itu dilakukan yafirru bidinihi minal fitan, untuk menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah. Inilah yang disebut dengan apa? Uzlah. Menghindari, menjauhi kondisi masyarakat yang sudah rusak agamanya dalam keadaan tidak mampu kita beramar ma'ruf nahi munkar, tidak mampu berdakwah di kalangan masyarakat tersebut, dan kita khawatir berpengaruh, khawatir agama kita jadi ikut rusak. Maka saat itu uzlah adalah pilihan yang tepat, walaupun pekerjaannya hanya mengembala kambing, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dengan gaji yang besar tapi sistemnya haram, caranya haram, dan lingkungannya juga banyak yang haram. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa seorang muslim yang baik dalam kondisi sesulit apapun tetap menjaga pekerjaannya agar tetap halal dan tidak malu bekerja dengan penghasilan yang sedikit asalkan dari penghasilan yang halal. Baik. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengembala kambing di puncak-puncak gunung atau lembah-lembah tempat hujan turun, ini menggambarkan suasana pedesaan. Ini menunjukkan bahwa tempat-tempat yang cepat menyebar kejelekan, menyebar fitnah adalah di perkotaan. Dan untuk bisa aman dari itu, maka kembali ke desa yang suasananya sepi, yang kita bisa bebas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat uzlah yang paling bagus itu di pedesaan. Nah, hadis berikutnya yang ke-600. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma ba'athallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Setiap nabi yang Allah utus pasti pernah mengembala kambing. Faqal ashabuhu wa anta, para sahabat bertanya, apakah anda juga mengembala kambing? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Rawahul Bukhari. Betul. Aku dulu juga mengembala kambing, dapat upah beberapa kirat dari penduduk Makkah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qararit, kirat, itu adalah bentuk uang koin emas, ya. Satu kirat itu sama dengan 200 miligram emas. 200 miligram emas. Ini satu kirat. Nanti kalau dapat upah beberapa kirat, ya beberapa ratus miligram emas, ya, yang biasa dipakai sebagai uang koin saat itu. Nah, bagian dari dinar. Jadi kirat itu pecahan dari dinar. Nah, satu kirat 200 miligram emas. Dalam hadis ini, ikhwana wittina azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, terkait dengan masalah uzlah. Kaitan uzlah dengan hadis ini, bahwa uzlah yang dilakukan oleh seorang muslim pasti berakibat pada ekonominya. Kalau biasa di kota dia dapat gaji besar, tapi masyarakatnya rusak, agamanya, lingkungan kantornya juga rusak, pekerjaannya juga menggunakan sistem-sistem yang diharamkan, maka kalau melakukan uzlah, berisiko kehilangan ekonomi. Nah, sampai pada tingkat kerjanya itu mengembala kambing. Itu resiko uzlah. Siap mendapatkan pekerjaan yang gajinya sedikit untuk menjaga agamanya, untuk menjaga diri dari fitnah. Biasanya gaji sedikit itu pekerjaannya yang kurang bonafit, ya, itu seperti mengembala kambing atau semisalnya, ya, dapat gaji beberapa kirat. Baik, itu adalah konsekuensi uzlah. Harus siap menanggung secara apa ini? Ekonomi. Yang asalnya bergaji besar menjadi bergaji sedikit. Kalau pekerjaannya juga tidak bonafit, tapi murni halal. Nah, seperti mengembala kambing. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul, mereka semuanya itu bukanlah pengangguran, tapi punya pekerjaan. Walaupun pekerjaannya sekedar mengembala kambing. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bekerja mengembala apa ini? Kambing. Begitulah yang harus kita teladani. Para nabi dan rasul, manusia-manusia pilihan, tidak malu bekerja walaupun dengan penghasilan yang sedikit. Harusnya kita malu menjadi pengangguran. Nah, dan kita tidak boleh malu melakukan pekerjaan yang halal walaupun penghasilannya cuma sedikit. Yang berikutnya, dalam hadis ini menunjukkan faedah. Berusaha mencari pekerjaan yang halal, sekalipun penghasilannya sedikit. Jangan cuma banyak gajinya saja. Jangan cuma dipilih karena penghasilannya besar saja. Tapi yang harus diutamakan ialah tentang kehalalannya, syar'inya, walaupun penghasilannya sedikit. Faedah berikutnya, dalam hadis ini menunjukkan bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan rasul, sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, pernah menjadi pengembala kambing. Hikmahnya, orang yang mengembala kambing itu melatih untuk sabar dan telaten ngurus kambing-kambingnya, merawat kambing-kambingnya, sampai semua kambingnya tunduk di bawah kendalinya. Harus telaten, gak bisa langsungan. Kalau kita lihat ada ribuan kambing kemudian mengikuti langkah seorang pengembala, ke kanan kambingnya ikut ke kanan, ke kiri kambingnya ke kiri, maju ikut maju, mundur ikut mundur, itu tidak langsungan. Itu semuanya dengan proses. Kenapa kambing-kambing itu bisa tunduk kepada pengembala tadi. Ini karena pengembala tadi merawat mereka, memperhatikan mereka, mengurus mereka dengan baik, dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Sehingga akhirnya kambing-kambing itu nurut sama pengembalanya, ya. Nah, dengan sekali isyarat jalan-jalan semua, ya, berhenti semua. Nah, ini dampaknya sangat positif untuk mengatur umat manusia. Para nabi dan rasul tidak hanya bertugas menyampaikan wahyu, tapi juga bertugas untuk menjadi pemimpin umat, mengarahkan umat ke jalan yang baik, membimbing, mendidik umat untuk menjadi muslim yang tangguh, mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh ketelatenan, butuh kesabaran. Para nabi dan rasul sudah terbukti sabar, sudah terbukti telaten mengurus kambing-kambing yang tidak berakal, yang menurut logika ngatur dan ngurus sesuatu yang tidak berakal itu lebih sulit daripada mengurus apa? Orang-orang yang berakal. Kambing tidak bisa kita ajak bicara, tidak bisa kita ajak dialog, tapi mampu dijinakkan, mampu tunduk dan patuh. Maka jika yang diarahkan itu ialah manusia yang berakal, bisa diajak bicara, bisa diajak dialog, tentunya lebih mudah. Nah, ini hikmahnya. Kenapa para nabi dan rasul mesti sebelum diangkat jadi nabi dan rasul pernah menjadi apa ini? Pengembala kambing. Ternyata pemanasan, latihan untuk ngurus umat, ngurus kambing dulu. Nah, menjinakkan kambing dulu, baru menjinakkan umat. Baik. Hadis berikutnya yang ke-601. Wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya beliau pernah bersabda, min khairi ma'asyin nas lahum rajulun mumsikun inana farasi fi sabilillah yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw faz'atan tar alaihi yabtaghil qatlah awil mautah madannahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ma'isyah atau sebaik-baik keadaan manusia ialah seorang laki-laki yang memegang tali kekang kudanya yang dipersiapkan untuk fisabilillah. Dia siap dengan cepat menunggangi punggung kudanya setiap kali mendengar suara peperangan atau kegoncangan. Dia langsung menunggangi kudanya, berharap peperangan atau kematian. Atau seorang yang mengembalakan anak-anak kambing di puncak-puncak bukit atau di perut-perut lembah, sehingga dia bisa menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan beribadah kepada Rabbnya sampai datang keyakinan, yakni kematian. Wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahul yakin Laisa minan nasi illa fi khair. Dia tidak berhubungan dengan masyarakat kecuali untuk keperluan yang baik-baik. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yatiru ay yusru, artinya menunggangi dengan cepat. Matnuhu dhahru. Matnuhu artinya punggung kuda. Wal hai'ah, adapun makna hai'ah, as-sautu bil harb, suara peperangan. Wal faz'ah nahwu, faz'ah juga sama, suara kegaduhan. Wa madanu syai' al mawadi' allati yudannu wujudu fiha, yaitu tempat-tempat yang diduga terjadi peperangan atau kegoncangan. Wal ghunaimah bidamil ghin, tasghir al ghanam. Ghunaimah itu bentuk tasghir dari ghanam, anak-anak kambing. As-sa'afa bi fathis sin wal ain, sinnya di fathah, ainnya di fathah, ya alal jabal, puncak gunung atau puncak bukit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barakallahu. Dalam hadis ini, ikhwana fillah azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang dua golongan umat yang terbaik, golongan manusia yang terbaik. Yang pertama adalah orang yang selalu siap untuk berjihad fisabilillah. Kapan saja terjadi jihad, nah, dia selalu merawat kudanya yang dipakai perang. Selalu siaga, melatih dirinya untuk persiapan berjihad melawan orang-orang kafir di bawah komando pemerintah muslim yang sah. Nah, yang kedua, termasuk manusia yang terbaik ialah mereka yang melakukan uzlah. Yang dimaksud uzlah tadi ialah dia mengembala kambing-kambing di puncak-puncak bukit dalam rangka agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berhubungan dengan masyarakat kecuali itu keperluan yang baik, untuk hal-hal yang baik. Nah, ini yang terkait dengan apa ini? Bab yang dimaksud, yakni uzlah. Nah, dari sini ikhwan fillah azakumullah, termasuk sikap yang baik ketika kejelekan atau kejahatan merajalela atau merebak di tengah-tengah masyarakat, itu kita membatasi diri dari pergaulan dengan masyarakat, tidak melakukan aktivitas dengan masyarakat kecuali yang baik-baik kalau masih memungkinkan. Tapi kalau kondisi kita terjepit, kita enggak mungkin bisa melakukan ibadah dengan baik, diganggu, diancam, kita enggak bisa berdakwah, enggak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, malah kita khawatir agama kita apa ini terancam, kita terpengaruh, maka demi menyelamatkan agama, kita harus melakukan uzlah secara fisik, meninggalkan lingkungan yang jelek tersebut. Walaupun resikonya tadi, meninggalkan pekerjaan yang bergaji besar dan menggantinya dengan mengembala kambing yang gajinya sedikit. Yang penting halal, yang penting agamanya aman. Dari apa ini? Fitnah. Maka yang demikian ini adalah uzlah yang bagus. Barakallahu. Taib. Sejak tadi hingga kini hadis-hadis yang berbicara tentang masalah uzlah selalu menyebut-nyebut tentang bukit, lembah, kambing, atau yang semisalnya. Yang itu semuanya biasanya ada di mana? Pelosok atau pedesaan. Itu menunjukkan bahwa desa-desa yang jauh dari keramaian adalah tempat yang paling favorit untuk menjalankan hidup. Agar terhindar dari apa ini? Fitnah. Di kota-kota besar yang ramai, kalau kita sekali lagi tidak mampu berdakwah, tidak mampu beribadah dengan baik, maka harus segera ditinggalkan untuk desa-desa tadi itu, supaya ibadah kita bisa tenang, kita juga bisa aman dari fitnah. Nah, itu uzlah ya. Selanjutnya, untuk melengkapi pembahasan tadi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan bab tentang bergaul dengan masyarakat. Bab yang ke-70. Babu fadlil ikhtilat bin nas. Bab keutamaan bergaul dengan masyarakat. Wa huduri jumaihim wa jamaatihim. Ikut hadir dalam sholat Jumat dan sholat jamaah. Wa masyahidil khair. Ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan kebaikan. Wa majalisi dzikri ma'ahum. Majelis-majelis dzikir dan ilmu. Wa iadati maridihim. Menjenguk yang sakit. Wa huduri janaizihim. Mendatangi pemakaman jenazah. Wa muasati muhtajihim. Berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan. Wa irsyadi jahilihim. Membimbing orang-orang bodoh. Wa ghair dalika mimma salihihim. Dan maslahat-maslahat yang lain. Liman qadara 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu berlaku bagi yang mampu beramar ma'ruf nahi munkar. Wa qom inafsi 'anil idza wasabrin 'alal adza, dan mampu untuk menahan dirinya dan sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan di masyarakatnya. Nah, jadi kalau kita bisa menyimpulkan kapan uzlah dilakukan, jawabannya satu, ketika masyarakat sudah rusak agamanya. Ketika itu kita tidak bebas menjalankan ibadah. Ketika itu kita tidak sanggup berdakwah dan tidak sanggup beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika itu kita tidak bisa memberi pengaruh yang baik, malah khawatir terpengaruh ke yang jelek. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, uzlah harus dilakukan untuk menyelamatkan apa ini? Agama. Kapan bergaul dengan masyarakat itu lebih baik? Yang pertama, ketika kondisi masyarakat masih bisa disiasati dalam menghadapinya. Kita bisa beramar ma'ruf nahi munkar, bisa berdakwah, bisa menjalankan agama dengan baik dan sabar kalau ada gangguan dari masyarakat. Dan kita masih bisa menjaga agama kita. Maka saat itu keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat lebih bagus. Karena diharapkan dengan adanya kita di situ yang berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, menjalankan ibadah kepada Allah, ada di antara mereka yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat kondisi kita, lingkungan kita seperti apa. Kita tetap di situ ataukah uzlah, ya. Nah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, i'lam anna al-ikhtilat bin nas 'ala al-wajh alladhi dzakartuhu wal muhtar alladhi kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sairul anbiya shalawatullahi wa salamu alaihim. Ketahuilah, bergaul dengan masyarakat dengan cara yang telah saya sebutkan tadi, itu kita bisa beramar ma'ruf nahi munkar, sabar menghadapi gangguan masyarakat, kita bisa menyampaikan ilmu, bisa menjalankan ibadah dengan baik, ya, masih bebas. Maka itulah yang dipilih oleh Rasul dan para nabi alaihi salatu wassalam. Wa kadzalikal khulafaur rasidun wa man ba'dahum minas sahaba wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il muslimin wa ahyarihim. Dan itu juga yang dipilih oleh khulafaur rasidun dan para sahabat setelah mereka dan para tabi'in dan generasi setelah mereka dari ulama kaum muslimin dan tokoh-tokoh kaum muslimin. Jadi Rasulullah dan para nabi rasul yang lainnya, mereka tidak kemudian meninggalkan kaumnya, ya. Tapi mereka berdakwah di tengah-tengah kaumnya tadi itu. Siap dapat gangguan. Maka saat itu keberadaan mereka di tengah-tengah kaumnya lebih bagus. Nah, termasuk al-khulafa'ur rasidun, sahabat yang lain, tabi'in dan para ulama yang lain, kalau kondisinya masih mampu berdakwah, menyampaikan ilmu, masih mampu beribadah kepada Allah dan siap dapat gangguan, maka keberadaan di tengah masyarakat lebih baik. Wa huwa madhhabu aktsari tabi'in wa man ba'dahum. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan tabi'in dan generasi setelah mereka. Wa bihi qala Asy-Syafi'i wa Ahmad wa aktsarul fuqaha radhiyallahu anhum ajmain. Dan ini adalah pendapat al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan kebanyakan pakar-pakar fikih, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Naam. Jadi ada saat-saat uzlah lebih afdal. Ada saat-saat ikhtilat bergaul dengan masyarakat yang lebih afdal. Lihat situasi dan kondisi. Enggak bisa disamakan. Mungkin kondisi orang itu harus uzlah. Kondisi yang itu tetap di tempat, ya. Nah. Barakallahu. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adapun dalil tentang masalah bergaul dengan masyarakat ialah firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wal ayatu fi makna ma dzakartu katsirah ma'lumah. Ayat-ayat yang semakna seperti apa yang telah saya sebutkan cukup banyak dan dikenal. Wal khulasah, kesimpulannya, ikhwan abidin a'azakumullah, dalam bab ini berarti kita itu harus aktif, baik untuk diri kita atau untuk orang lain. Untuk diri kita yang aktif memperbaiki diri kita agar kualitas iman dan takwa kita lebih baik. Yang paling penting. Yang kedua, aktif memperbaiki orang lain itu mengajak orang lain ke jalan yang benar, ke jalan Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang Muslim. Yang kedua, jika kita tidak mampu mengajak orang lain berbuat baik, dan kita juga tidak mampu melakukan ibadah dengan baik karena enggak dikasih ruang di bawah ancaman, maka kita harus mendahulukan keselamatan agama kita. Nah, kesimpulannya ketiga, menjaga keselamatan agama itu lebih harus diutamakan daripada menjaga ekonomi. Nah, lebih baik miskin agamanya selamat daripada kaya tapi terfitnah. Nah, kan gitu ya. Nah, itu kalau harus milih ya, miskin selamat agamanya, kaya terfitnah. Nah, milih salah satu. Ya, kita milih apa ini? Miskin selamat agamanya. Kalau ada pilihan yang ketiga, kaya dan selamat agamanya, ya pilih yang ketiga. Nah, barakallahu. Tapi disebutkan ini resiko yang paling apa ini? Yang paling memberatkan tadi itu, resiko yang paling kita takutkan. Kalau sudah uzlah, berarti kan meninggalkan apa? Kampung halaman. Meninggalkan apa ini? Pekerjaan yang selama ini itu sudah apa ini? Dijalani. Pemasukannya jelas banyak, ditinggalkan. Resikonya apa? Nah, itu ekonominya harus merintis dari nol. Nah, makanya digambarkan dengan ternak kambing, mengembala kambing, ya, itu sebuah contoh atau permisalan merintis kembali ekonominya demi menyelamatkan agama. Kemudian ikhwan abidin a'azakumullah, di antara faedah bergaul dengan masyarakat ialah agar kita bisa menyebarkan dakwah yang dengan itu adab Allah tidak terjadi, yang dengan itu kebaikan akan menyebar, yang dengan itu agama Allah semakin tersebar. Nah, sehingga kita harus tampil ya. Kalau di tengah-tengah masyarakat yang bodoh, yang zalim, selama kita masih mampu ngajak yang baik, harus siap ngajak yang baik. Kalau enggak, jelek semua, adab turun gitu. Kalau masih ada yang beramal ma'ruf nahi mungkar, maka Allah tunda ya. Itu faedahnya. Kemudian dalam hadis yang sahih sering kita dengarkan, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdal minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan masyarakat, berdakwah di tengah masyarakat dan sabar dapat gangguan dari masyarakat, itu lebih utama daripada mukmin yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak sabar mengalami gangguan. Nah, sekedar sebetulnya masih mampu berdakwah, masih mampu menyebarkan dakwah, tapi dia langsung memutuskan untuk meninggalkan, ya. Nah, satunya tetap bertahan, terus berdakwah. Nah, kalau disuruh bandingkan lebih afdal mana, ini atau itu? Jawabannya yang itu. Dia mampu berdakwah, beramal ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan ilmu, sabar menghadapi gangguan masyarakat. Itu lebih afdal daripada yang tadi itu, ya. Kenapa? Karena ini maslahatnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi maslahatnya juga untuk orang lain, untuk kepentingan orang banyak. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang perlu kita simpulkan juga, hendaknya kita tidak malu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang gajinya itu enggak seberapa, penghasilannya enggak seberapa. Justru kita harus malu kalau kita menjadi pengangguran yang enggak berpenghasilan. Masih mending bekerja walaupun penghasilannya sedikit daripada enggak kerja sama sekali, terkantung-kantung menggantungkan pemberian orang lain. Jadi muslim, mukmin itu berarti harus apa? Kerja. Tapi kerja bukan tujuan. Kerja itu adalah sekedar untuk apa ini? Menyambung hidup. Ya. Nah, bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau kita enggak kerja, kita enggak bisa hidup, begitu bahasanya, ya. Nah, kalau kita menggantungkan kepada orang lain, maka itu termasuk menodai agama kita sendiri. Nah, berarti agama kita itu melarang kita jadi pengangguran, melarang kita bermalas-malasan, harus kerja, ya. Nah, walaupun penghasilannya pas-pasan, nggak boleh malu. Bahkan Nabi dan Rasul saja ngebala kambing juga malu kok. Masa kita yang derajat keimanan dan ketakwaannya jauh di bawah mereka, kok gengsi, ya. Nah, nggak usah gengsi, ya. Nah, barakallahu fikum. Taib, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan baik, diberi hidayah dan taufik ke jalan yang benar, diberi istiqomahan, dan semoga Allah taala menerima ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.